Sebotol minuman. Sebotol minuman. Sebelum permintaan dari kanan saya, kiri saya, depan saya turutin. Saya punya lagu yang terbaru. Apa? Yang goyangnya begini-begini tahu? Tahu? Kita goyang morena sama-sama yo. Morena, morena, morena, morena, morena. Yeah. Yo.